Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa. Bagaimana cara solusi untuk tidak malas mengerjakan skripsi? Mohon berikan motivasi kepada saya. Mahasiswa masih dapat kiriman dari orang tua. Ada nilainya bagus, enggak bagus, kiriman tetap lancar. Skripsinya siap, enggak siap, tetap lancar. Coba telepon orang tuanya, suruh kalau tidak selesai skripsi bulan ini, jangan lagi ada kirim belanja. Insya Allah selesai itu dalam bulan. Pak, saya sedang nulis skripsi, kata Ustaz Somad, kalau tidak dikirim, kalau tidak selesai ini skripsi bulan ini, jangan kirim lagi. Manusia ini manja. Kalau sudah manja, terlena. Kalau sudah terlena, lupa. Sudah lupa, lalai, habis, terjerumus. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.